aku pun tersenyum malu untukmu. Getar asmara wangi bunga cinta bersemi jua di antara kita. Kini engkau dan aku sehidup dan semati di dalam suka duka hidup. Bersemi jua di antara kita.